tim Jimat punya cerita dengan judul Arwah Gentayangan. Cerita ini dikirimkan M. Andif Mubarok di San Jampet, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Sebutai jenengku Andif, luih terkenali Andiful. Kedadian iki tak alami wulan September tahun 2013. Nalikane aku ijek aktif ning organisasi himpunan mahasiswa Islam HMI cabang Bojonegoro. Wayah iku kantor HMI cabang Bojonegoro ditekani tamu tim surveyor dari Saiful Mujani Research and Consulting dari Jakarta sing arep sosialisasi lan jalin koliga atau kerjasama karo pengurus-pengurus HMI cabang Bojonegoro mengenai pemilu anggota DPRD. Langsung ae iki pengalaman pertama sing tau tak alami dhewean nek kutho sebelah. Wayah aku pertama kali jajal melu dadi tim surveyor pemilu masalah sosial kemasyarakatan program Saiful Mujani Research and Consulting. Langsung wae waktu iku aku lan koncoku ditugas noneng luar kota Bojonegoro. Wilayah Jawa Timur yaiku Kutha Lamongan, Tuban lan Kutha Gresik. Ketepaan aku ditugas no nyurvei nek Kutha Lamongan, tepate nek desa Dengok, desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pancen saurunge aku rodok wedi soale ditugasno dhewean nek Kutha Lamongan. Ananging piye maneh, arep tak batalno aku sungkan karo kanca-kancaku sing padha semangat. Kanca-kancaku padha nyemangati aku. Aku isin nek sampe tak batalno. Aku mikir nek ati. Kanggo pengalaman pertamaku kerja. Muga-muga selamat rana ning opo-opo. Jam 7 aku budal saka omah dhewean tekan Bojonegoro. Aku semayan karo koncoku sebut ae jenenge Eko Kurniawan sing tugas nek Kutha Gresik iku. Eko langsung tak ajak budal barengetan numpak sepeda motor. Aku budal bareng tekan Kecamatan Pucuk Lamongan aku pisan karo koncoku Eko mau. Aku bingung desa sing tak tuju iku terus aku takok wong. Bu nyuwun sewu, derek tanglet dusun Kandang Semangkon Kecamatan Paciran iku pundi? Walah mas, tasik tuwo bih panjenengan medal mriki. Iku lho perempatan Pucuk belok ngiri terus sampai pol mas, perkiraan 50. Mungkin tanglet tiang maling nggih. Nggih bu, nggih. aku langsung mlaku tak gas alon-alon karo wasi tulisan masuk di sopo. Lah dalah, dalan sing tak liwatiku penuh alas. Omahe arang-arang, pikirku macem-macem. Aku dhewean wedi nek dibegal wong elek. Motorku langsung tak gas banter. Rumangsaku aku wis sabdo nek mlaku tapi kok aku ratuk gon-gon. Aku sing bingung apa trah ugung teko nggon yo. Terpaksa aku takok wong meneh. Ternyata pancen jek lumayan adoh. Wis tak lanjut noneh perjalananku. Bareng wis teko lokasi tepate ning desa Kandang Semangkon. Aku langsung goleki balai desa kanggo laporan arep nyurvei desa kuwi. Aku njaluk data nama ketua RT desa kuwi sing arep tak survei penduduke. Targetku aku kudu nyurvei 5 RT saben siji RT rong wong sing tak wawancarai mengenai pemilu kuwi. Waktu wis jam 4 sore lagi oleh wong siji. Sehingga dari suwi aku gak apal benah desa iki, lan aku sering takon wong-wong tentang omah sing ape tak survei. Wis bengi, aku boleh musola tak nggo salat lan numpang tur bengi iki. Ape melu nginep ning omahe wong aku gak penak tur ya sungkan. Wektu wis jam 10 bengi. Aku nek musola dhewean, cuacane ya mendung tur adem banget. Mataku ngantuk. Ape turu ya gak iso perkara atiku ya gak tenang lan campur wedi. Aku krasa aku keturun dhewe wektu wis nepaki jam 4 esuk. Aku digugah jamaah musola kuwi. Akhire aku tangilan salat subuh. Bareng esuk wis jam 7an, aku nek warung golek sarapan karo ngrungokno wong nek warung padha crita jare enek kecelakaan truk karo wong tuwek tabrak lari. Nanging aku gak patek ngrungokno critane sing jelas. Aku langsung lanjutnya tugasku yaiku mewawancarai penduduk desa iki. Aku ngalor ngidul takok warga RT RW iki sing arep tak wawancarai, nanging warga kadang ngerti kadang yo gak ngerti. Nani RT sing tak takokno kuwi mang. Anggonku mergawi dadi suwene mergo yo leren takon, takon dhisik. Lan wawancarai ku wong siji mbutuhke wektu 2 jam dhewe. Padahal sesuk-esuk aku kudu wis balik ning Bojonegoro nyetorno laporan wawancara iku. Bengi aku lagi mari nek wawancara. Aku disukani jaminan lan unjukan teh anget karo Bapak RT Agus lan Ibu Rina, warga sing terakhir tak wawancara kuwi mang, karo ngobrol-ngobrol bareng lan takok-takokan. Jam 9 aku pamitan karo Pak Agus lan Bu Rina. Bapak Ibu, kula nderek pamit, ngapunten nggih pun ngrepoti. Lho, Dik, wis dalu kok ape mantuk apa gak sisuk ae, Dik? Mboten, Pak. Bu, benjang injing pun kedah rampung nyetorke laporan kula. Oh, ya wis. Ning ati-ati lho, Dik, ya. Wis dalu. Sampean enake iki metu jurusan Tuban, ben gak liwat alas tur yo padang. Bojo medal blimbing, soale liwat alas tur yo sepi. Desuk mang aku krungu berita mari ana mbambah kecelakaan nudik nang desa Maduran. Wonge disrempet truk sampe mati, sikile mek pedot. Mendingan sampean saiki turu kene, Dik. Gak apa-apa. Mulai sesuk-esuk wae po. Krungu crito mang awakku adem panas. Rasane arep tak batal nonggonku muleh. Nanging aku sesuk wis kudu setor laporanku iki. Wis tak panek-panek noneh aku kudu muleh. Mboten usah, Pak, Bu. Matur suwun. Malah ngrepoti nggih mangke kula. Kula nggih, kula tak ati-ati mawon. Aku langsung pamitan. Aku bingung metu sing jari jurusan Tuban, tapi aku rapal. Kuatir malah aku bingung soal wis dalu. Wis atiku tak wanek-wanek no ae, aku tetep liwat dalan sing mengitak liwati, yo iku liwat pertigaan Blimbing Kidul sampai desa Pucuk. Aku perjalanan mulai. Wis mulai memasuki alas, motorku tak gas banter. Suasana ning sepi banget tur peteng banget. Adoh karo omah mung swara jangkrik lan urip-uripan liyane sing garai aku tambah merinding. Wis tenang gonku nyetir malah aku dikagetno karo kucing ireng sing nyebrang ratan. Atiku kaget. Motorku ora taklim dilalah mandek ngaget nek ngarepe kucing mau. Kaya-kaya montorku eneng sing ngendekno. Atiku wedi ra karu-karuan, aku kelingan terus critane wong-wong mang sing jarine ana kecelakaan ning daerah iki. Montorku angel tak starter. Aneh. Kucing mang malah kuasi aku wae. Kaya-kaya ngewenehi isyarat pertondo elek. Aku medun lan gurak kucing wimang. Dalan peteng dedet mung lampu montor kutok sing mekan padang lan karo lampu montor-montor sing liwat arang-arang. Wis aku langsung jajal montorku meneh. Tak starter bolak-balik motorku gak iso-iso urip mesini. Gak sengaja aku nguasi kaca sepionku. Aku weruh wong melakune pincang kok dodoan tak wasi wae kok sepion. Tak wanek-wanekno aku noleh melingak mengguri. Lah dalah aneh. Wong pincang mang langsung ilang. Atiku sumpyoh ngerti kejadian serem iki. Ora ono sing iso tak lakoni arep njaluk tulung yo adoh karo omah. Tur wektune wis dalu. Aku ndelok jam HP wis jam 11 luwe. Perjalanan jek adoh. Aku mung iso ndonga marang Gusti. Muga-muga tetep paringi slamet ora ana apa-apa. Montorku tak jajali terus ora kena diurupi. Kepeksa montorku tak tuntun karo tak kakno lampune. Lagek ae oleh limang langkah nggonku nuntun. Aku dikrungoni swara rintih-rintih wong sambat loro. Tapi aku wis ora urus karo pasrah. Aku ra wani nguasi kiwa tengen. Aku jek tetep lanjutno nuntun montorku. Aku nguasi ratan ora sengaja. Aku weruh cat putih lan urukan pasir ambune yo amis. Batinku mikir. Apa iki tipe wong sing jeri kecelakaan di isuk mau yo? Weruh nek ngono aku langsung mlayu karo nuntun montorku. Aku sampe kasoh. Aneh. Soyo suwe motor sing tak tuntun mau tambah abot, tambah abot. Suara rintih-rintih mau ana meneh, malah soyo cedhak. Bareng krasa motor tak tuntun soyo abot, aku jajal melengak mengguri. Aku kaget, sikil kotek jantungku rasane kaya copot-copoto. Ya dalah, ana wong wedok tuwek bersimbah darah wajahe. Melaku ngesot-ngesot karo nangis ganduli demper montorku karo muni jaluk tulung. Kaget ra karu-karuan bareng tak delok sikir tugel ilang sak sisa. Aku wis ora iso apa-apa lambeku rasane wis kaya kebungkem rapet gak kenek tak ngunjerit. Sikilku rasane wis ra duwe daya. Montorku langsung tak rubono. Aku mlayu sak kuat-kuatku. Nibo nangi aku mlayu wis ana antarané 200 meter. Aku mlayu aku nemu omah cilik mencil. Ora mikir panjang lebar aku langsung mampir tok omah kuwi karo bengok-bengok totok-totok lawang. Jaluk tulung. Aku dibuka no karo sing duwe omah banjur tak critakno kedadian sing tak alami mang. Mari ngono aku diter warga balik njupuk montorku. Tapi wong wadon sing pincang mau wis ora ono. Aku banjur numpak montorku. Alhamdulillah montor tak uripi ping pisan langsung kenek. Aneh tapi nyata. Mari ngono aku dianterno warga sampai tekan prapatan pucuk. Aku wis tenang wis iso liwat kutho. Cukup semene ae crita saka aku. Salam Jimatres Andiful Jampet Ngasem bersama tim Jimat.